إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، kita lanjutkan hadis 1432. Ya. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Ya'la Ibn Hibban dari Hudbah bin Khalid, ia berkata: haddatsana Hazm bin Abi Hazm dari Thabit Al-Bunani dari Abu Burdah, ia berkata: قدمت المدينة فأتاني عبد الله بن عمر. Aku datang ke kota Madinah, lalu Abdullah bin Umar datang kepadaku. Faqal, lalu Abdullah bin Umar berkata: atadri lima ataituk, tahukah kamu mengapa aku mendatangi kamu? Qal qultula, aku berkata tidak. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ibnu Umar berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: man ahabba an yasil abahu fi qabrihi falyasil ikhwana abihi ba'dahu. Siapa yang ingin menyambung ayahnya di kuburannya, maka hendaklah ia menyambung teman-teman ayahnya dahulu waktu hidupnya. Ya. Wa innahu kana baina abi, yaitu Umar, wa baina abika ikha'un wa wud, fa ahbabtu an asila dhalik. Dan sesungguhnya ayah kamu dan ayah kamu itu ia berteman begitu akrabnya. Maka aku ingin menyambung hubungan antara ya ayahku dan ayahmu itu. Syekh Al-Albani berkata sanad hadis ini sahih sesuai dengan syarat Bukhari. Hadis ini menunjukkan ya akhwat Islam, bahwa di antara tata cara berbakti kepada orang tua kita ya adalah kita menyambung silaturahim dengan teman-teman ayah kita dahulu. Ya, kalau misalnya kita dahulu tahu ayah kita itu punya teman akrab, maka ketika ayah kita sudah meninggal dunia, ya, di antara cara berbakti kepada orang tua itu dengan cara menghubungi teman-teman ayah kita. Kalau kita tahu ini teman ayahku dulu, masya Allah, kita kunjungi dia, kita sambung hubungan dengan dia. Ya, demikian pula dengan anak-anaknya. Demikian pula kita punya ibu, ibu kita punya teman, misalnya teman akrab. Maka kita sambung hubungan dengan dia. Ini diantara ya tata cara berbakti kepada orang tua. Hadis 1433. Hadis yang dikutip Al-Haytham bin Kulaib dalam Al-Musnad dari Abu Husain dari Naufal bin Musahik dari Sa'id bin Zaid secara marfu'. Arbar riba syatmul a'rab. Riba yang paling riba yaitu mencaci maki kehormatan orang. Syekh Al-Albani berkata sanad hadis ini sahih, perawinya semuanya thiqat. Dan Ibnu Abi Husain ini ya adalah Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Husain, ia termasuk perawi-perawi Bukhari dan Muslim. Ia seorang yang thiqah. Dan hadis ini mempunyai syahid penguat yang mursal, yaitu yang diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dan Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dari Amr bin Uthman secara mursal. Namun ada tambahan di situ, wa asyaddu syatmi al-hija wa riwayah ahadu syatimin. Dan celaan yang paling berat adalah al-hija, yaitu mengejek dan meriwayatkan atau menghikayatkan orang yang mencela, ya, Artinya kalau misalnya ada orang yang mencela, kemudian kita ceritakan lagi gitu. Sehingga akhirnya malah mengadu domba. Demikian kata beliau dalam Al-Jami' As-Saghir. Al-Munawi menyebutkan bahwa ia mursal dan juga munqati, terputus sanadnya. Dan juga mempunyai syahid dari hadis Al-Bara' bin Azib dan Sa'id bin Zaid. Ya, dengan secara marfu dengan lafaz wa inna arba riba istithalatur rajul fi irdi akhih. Riba yang paling riba yaitu seseorang merusak kehormatan saudaranya. Hadis ini menunjukkan akhi bahwa merusak kehormatan seorang muslim itu lebih berat daripada riba. Dan riba itu sendiri, Pak, lebih berat daripada zina. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu dirham riba sama dengan 36 kali berzina. Ada orang Masya Allah dia lari dari riba, Pak. Tapi mulutnya ya mencaci maki orang, merusak kehormatan orang. Ia lari dari riba jatuh kepada yang lebih berat dari riba. La haula wala quwata illa billah. Maka dari itu ya akhi, ya, kewajiban kita kalau kita ingin membicarakan seseorang, perhatikan. Yang antum bicarakan itu sesuatu yang diizinkan oleh syariat atau tidak. Kalau kita membicarakan orang karena misalnya yang pertama, pemikiran dia yang menyimpang, yang dikhawatirkan orang akan terpengaruh oleh pemikirannya yang menyimpang tersebut, seperti ini boleh dengan ijma para ulama. Sebagaimana Imam Syaukani rahimahullah mengatakan fahadza jaizun bil ijma. Yang seperti ini boleh dengan ijma. Kenapa? Karena membela din, membela agama lebih didahulukan daripada apa? Menjaga kehormatan seseorang. Tapi kalau terkadang ada orang yang ketika dia membicarakan pemikiran yang menyimpang dari seseorang berlebihan, Pak. Berlebihan dalam artian bukan hanya kesesatan yang dia bicarakan, tapi juga aib-aib yang lain. Nah, ini tidak boleh. Ini tidak benar ya akhwat Islam. Makanya Syekhul Islam Taimiyah berkata apa? Idza hakamal ustadzu bihajri syakhsin. Apabila seorang ustaz memberikan vonis untuk menghajar, mengisolir seseorang. Iya. Kata beliau apa? Falyanzur. Hendaklah ia perhatikan dulu, jangan dulu kita terima, tapi kita lihat dulu alasannya. Kalau memang ternyata alasannya syar'i, betul, sahih, ya bukti-buktinya pun kuat, kata beliau, maka kita berikan sanksi sesuai dengan kesalahannya saja, tidak boleh lebih. Ya boleh berlebihan ya, akhwal Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah itu, ya, maka terkadang misalnya kita membicarakan tentang orang yang kita tahu nih pemikirannya khawarij. Tapi kita ngomongin juga tentang istrinya, tentang anaknya, tentang akhlaknya dan yang lainnya. Tidak boleh. Cukup kita bicarakan tentang penyimpangannya saja, selesai. Tidak boleh lebih. Adapun lebih dari itu bisa masuk kepada ranah ghibah. Iya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Hadis ini juga menunjukkan ya akhi bahwa dosa itu bertingkat-tingkat ternyata. Ada yang besar, ada yang lebih besar. Yang besar pun juga bertingkat-tingkat. Zina dosa besar tidak? Riba dosa besar tidak? Mana yang lebih besar? Riba atau zina? Riba. Merusak kehormatan seorang muslim dosa besar. Ternyata lebih besar lagi daripada riba. Maka di sini akhi kita penting untuk memperhatikan hal-hal yang sifatnya mana yang lebih besar. Iya. Supaya apa? Supaya terkadang kita ingin menghindari sesuatu yang sifatnya dosa, tapi jatuh kepada dosa yang lebih besar, salah besar seperti ini. Misal ada orang berkata, "Ustaz, saya mau cicilan motor tapi riba." Kenapa? Daripada saya naik angkot ikhtilat dengan perempuan gitu kan. Saya kalau naik bis ikhtilat dengan perempuan, naik angkot ikhtilat dengan perempuan. mendingan saya beli motor deh, tapi riba sih. Kita katakan afwan akhi, coba antum perhatikan mana yang lebih besar dosanya, ikhtilat atau riba? Riba jauh lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu dirham riba itu 36 kali berzina. Bagaimana antum ingin selamat dari dosa yang tidak lebih besar jatuh kepada dosa yang lebih apa? Yang lebih besar. Tentu ini sebuah sikap yang salah sekali. Nah, di sinilah ya akhi ya, kata para ulama, orang yang faqih itu bukan orang yang hanya bisa membedakan halal haram. Tapi orang yang faqih itu hakikatnya yang mengetahui derajat kehalalan dan derajat apa? Keharaman. Itu penting sekali. Iya. Hadis 1434. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dengan sanad yang sahih dari Qatadah, dari Al-Ahnaf bin Qais, dari Al-Aswad bin Sari secara marfu. Juga Imam Ahmad meriwayatkan dari jalannya, dan Imam Ad-Duya meriwayatkan juga dari jalan Imam Ahmad, dan Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya. Ibnu Hibban pun juga meriwayatkan dari jalan tersebut. Ya. Bahwa Nabi SAW bersabda, arba'atun yaumal qiyamah yudluna bihujjah. Ada empat orang pada hari kiamat yang mengemukakan alasannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, rajulun asam la yasma. Orang yang tidak bisa mendengar. Tuli. Iya. Dalam satu riwayat yang lain, tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat. Wa rajulun ahmaq. Yang kedua, dan orang yang pandir. Pandir itu idiot. IQ-nya jongkok, Pak. Ya. Istilahnya orang Indonesia begitu. Wa rajulun harim, dan yang ketiga, orang yang sudah pikun. Iya, tahu kan pikun? Sudah tua pikun lagi, sering lupa. Iya. Kalau pergi kemana lupa, enggak bisa pulang. Dan yang lainnya. Waman mata fil fatrah, yang keempat, orang yang meninggal di atas fatrah. Apa itu fatrah? Itu belum datang kepadanya pemberi peringatan. Itu fatrah namanya. Fa amal asam fa yaqulu ya rabbi ja'al islam ma asma'u syai'an. Adapun orang yang tuli berkata, ya rab, Islam datang kepada saya sementara saya tidak bisa mendengar apapun juga. Wa amal ahmaq fa yaqul ja'al islam wasibyan yaqdhifunani bil ba'r. Adapun orang yang idiot berkata, Islam datang kepadaku ya Allah sementara anak-anak kecil saja melempari aku dengan tai unta. Wa ammal harim fa yaqul, adapun orang yang pikun dia berkata, laqad ja'al islam wa ma aqil. Islam sudah datang tapi aku tidak paham sama sekali. Aku, ya akalku itu ya hilang, berkurang. Wa ammal ladzi mata 'alal fatrah fa yaqul. Adapun orang yang meninggal di atas fatrah berkata, ya Rab, ma'atani rasuluka. Ya Allah, belum datang kepadaku rasulmu. Fayakhudhu mawathiqahum liyat'anahu. Lalu Allah pun mengambil perjanjian dari mereka agar Allah menguji mereka. Ya, maaf. Fayakhudha mawathiqahum layuti'annahu. Maka Allah pun kemudian mengambil apa namanya perjanjian agar mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah akan menguji mereka nanti. Fayursilu ilaihim rasulan, lalu kemudian Allah mengirim ya seseorang, dalam satu riwayat malaikat. Lalu Allah berfirman, anidkhul jannah anidkhulul nar. Ya, kata malaikat itu, masuk kalian ke neraka. Dalam riwayat yang lain, Allah memerintahkan malaikat untuk menyalakan api. Kemudian Allah berfirman kepada empat orang itu, masuk kamu kepada api. Qala fa walladhi biyadihi law dakhaluha lakanat 'alaihim bardan wa salaman. Demi zat yang diriku berada di tangannya, kalaulah mereka mengikuti perintah Allah untuk masuk ke dalam api itu, maka itu menjadi sesuatu yang dingin dan keselamatan. Iya. Dalam satu riwayat Abu Hurairah dengan lafaz faman dakhalaha kanat 'alaihi bardan wa salaman wa man lam yadkhulha yushab ilaiha. Siapa yang masuk karena menaati Allah, maka itu menjadi dingin dan keselamatan. Dan siapa yang tidak mau memasukinya, maka ia akan diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Ya. Nah, di sini akhi, kita ambil faedah. Yang pertama, bahwa empat orang ini termasuk orang-orang yang akan yang diberikan udzur di dunia. Itu adanya udzur bil jahal. Ya, di sini ya, bantahan terhadap orang yang mengatakan tidak ada udzur dalam masalah kebodohan. Kalau ada orang yang mengatakan, kadang kita ada orang yang mengatakan begini, dalam masalah akidah tidak ada udzur dalam kebodohan. Kalau dia bodoh, tidak dimaafkan tetap. Iya, kita katakan hadis ini sudah tegas sekali bahwa orang yang belum datang kepada pemberi peringatan karena ketidaktahuan dia masih apa? Dimaafkan. Namun kata para ulama, dibedakan antara tempat yang di situ banyak ulamanya dengan tempat yang di situ memang tidak ada ulama. Kalau misalnya ada orang yang tinggal di tempat yang di situ ilmu dan ulama tersebar banyak sekali, tapi dia tidak tahu, biasanya ketidaktahuannya itu akibat daripada dia meremehkan menuntut ilmu. Maka yang seperti ini tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahih. Tapi kalau misalnya ada orang yang tinggal di suatu tempat yang di situ jauh dari ilmu dan ulama, seperti orang yang tinggal di pedalaman sana, maka orang yang seperti ini masih diberikan padanya apa? Udzur. Iya. Maka ini dibedakan ya akhwat Islam azani Allah wa iyyakum. Maka kalau ada orang berkata begini, Ustaz, saya enggak mau menuntut ilmu ah. Loh kenapa? Ya sekarang kalau saya tahu kan dosa, kalau saya enggak tahu kan enggak dosa. Kita katakan, oh, enggak tahunya kamu itu tetap tidak diberikan maaf oleh Allah. Loh kok bisa begitu? Ya. Karena masanya sudah datang kepada kamu pemberi peringatan. Sudah sampai kepada kamu ilmu dan Allah mudahkan untuk kamu menuntut ilmu. Tapi kenapa kamu sengaja untuk tidak mau menuntut ilmu? Maka sengajanya kamu sementara fasilitas sudah Allah mudahkan, Allah tidak akan maafkan kamu. Itu namanya kamu sengaja ingin berpaling. Itu namanya kamu meremehkan menuntut ilmu. Tak bisa. Beda dengan orang yang berusaha untuk menuntut ilmu, tapi kan yang namanya kita terus menuntut ilmu, pas tidak mungkin kan semua ilmu langsung kita apa? Ya, apa namanya, langsung kita ketahui. Pasti banyak sana sini perkara-perkara yang belum kita ketahui. Maka kalau memang kita tidak tahu, kemudian qadarullah kita jatuh kepada kesalahan, Allah insya Allah masih maafkan. Kenapa? Karena yang penting kita sudah berusaha menuntut ilmu. Kita tidak menganggap remeh menuntut ilmu. Maka dari itu ya akhi azanillahu ayyakum, ini menunjukkan akhi ya, bahwa semakin mudah fasilitas ilmu, semakin tegak hujah kepada kita. Iya. Di zaman sekarang mudah tidak menuntut ilmu. Banget. Iya, internet ada. Berbagai macam fasilitas ada. Bahkan HP yang antum punya itu ya, banyak sekali tuh di situ fasilitas-fasilitas menuntut ilmu. Aplikasi-aplikasi ilmu banyak. Banyak sekali. Cuma masalahnya yang enggak ada itu semangat. Ya. Semangat sudah enggak ada, masyaallah. Untuk mencari hadis di zaman sekarang mudah sekali. Untuk mencari ayat di zaman sekarang mudah sekali. Akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Makanya subhanallah, kita ngeri nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah tanya kepada kita, Ternyata kita tidak bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Iya. Hadis ini akhul Islam yang kedua kita ambil faedah yang bisa kita petik dari hadis ini bahwa syarat seseorang dikatakan tegak hujah itu apabila memahami hujah yang disampaikan kepadanya. Ini terjadi perselisihan para ulama kapan seseorang dikatakan sudah tegak hujah. Sebagian ulama mengatakan semata-mata sampai Al-Quran kepada dia sudah tegak hujah. Sementara sebagian ulama berpendapat semata-mata sampai kepada dia Al-Quran dan hadis belum tentu tegak hujah. Bisa jadi dia tidak faham. Bisa jadi dia apa? Tidak apa? Tidak faham. Iya. Maka disyaratkan harus faham. Dalilnya mana? Hadis ini. Disebutkan dalam hadis tersebut apa? Berkata orang yang harim. Harim itu haram apa sih? Harim itu pikun. Apa kata orang yang pikun? Ya Allah, Islam datang kepada saya mema'akil, sementara aku tidak bisa memahami. Iya. Sehingga kata Syekh Ibrahim Rohaili, hadis ini hujah yang sangat kuat sekali menunjukkan bahwa seseorang dikatakan sudah tegak hujah apabila memahami hujah yang disampaikan kepada dia. Adapun kalau tidak faham, maka belum tegak hujah. Ini kalau misalnya Pak, di sebagian masyarakat kita terkadang ya Al-Quran ya Al-Quran ada Pak, tapi kan yang nafsirinnya macam-macam kan? Ya, ternyata yang nafsirinnya ngaco. Dia tafsirkan Al-Quran begini dan begitu tidak sesuai dengan pemahaman para ulama. Akhirnya apa? Ya orang-orang awam yang tidak bisa bahasa Arab, tidak bisa memahami, mereka menganggap bahwa penafsirannya begini salah mereka dalam menafsirkan. Maka dari itulah ya akhul Islam pendapat yang paling kuat yang rajih wallahu a'lam bahwa dikatakan tegak hujah itu kalau faham hujah yang disampaikan. Adapun kalau tidak faham hujah yang disampaikan maka belum dikatakan tegak hujah. Sama kalau antum misalnya menasihati orang Jawa pakai bahasa Sunda. Ya, terus antum bilang saya udah nasihati. Loh, paham enggak dia? Enggak. Apa suka tegak hujah? Ya belumlah. Sama halnya dengan ini. Sampai kepada dia Al-Quran, tapi dia tidak memahami makna Al-Quran tersebut. Nah ini akhul Islam, azani Allah wa iyyakum, ya. Jadi pendapat yang rajih dalam masalah ini, bahwa seseorang dikatakan tegak hujah itu apabila telah apa? Telah memahami hujah yang disampaikan kepada dia. Nah di sini kita ambil faedah yang keempat, yang ketiga. Bahwa untuk memvonis seseorang, baik itu vonis bid'ah ataupun kafir, harus terpenuhi padanya syarat-syaratnya, Pak. Di antara syaratnya apa? Harus tegak hujah. Adapun orang-orang yang belum tegak padanya hujah, belum bisa divonis. Iya. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah pernah ditanya tentang orang-orang yang berada di pedalaman hutan sana, belum datang kepadanya dakwah Islam, belum datang kepadanya dakwah Islam. Apakah mereka disebut orang kafir atau tidak? Syekh Utsaimin berkata mereka bukan orang Islam, tapi juga bukan orang kafir. Karena belum tegak pada mereka apa? Hujjah. Belum ditegakkan pada mereka hujjah. Adapun kalau sudah tegak hujjah, baru kita bisa vonis. Ini Muslim, ini orang kafir. Terlebih Pak, kalau dia seorang Muslim yang jatuh kepada pembatal-pembatal keislaman sekalipun juga, tetap harus kita lihat apakah dia jatuhnya itu karena ada penghalang-penghalang atau tidak. Makanya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah mengatakan apa? Tidak boleh seseorang dicap sebagai kafir atau sejenisnya apabila dia jatuh kepada kesalahan, baik dalam masalah akidah maupun yang lainnya, sampai ditegakkan dulu hujah dan dihilangkan dari dia apa? Syubhat. Kadang ada orang jatuh kepada perbuatan misalnya syirik. Kenapa Pak? Karena dia tidak tahu. Ada orang misalnya datang ke kuburan, ya ngapain? Ngalap berkah. Dianggap itu boleh-boleh aja. Pas ditanya apa? Ya Pak, kayak aja ngajarin saya begitu kok. Oh, karena ketidaktahuan dia. Padahal misalnya kita tahu itu termasuk syirik. Apakah kita langsung cap kamu itu kafir? Tidak. Sampai ditegakkan dulu apa? Hujjah. Makanya lihat di zaman Rasulullah SAW, ketika Mu'ad bin Jabal datang dari Syam, kemudian Mu'ad langsung sujud kepada Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah langsung mengatakan, hey Mu'ad kamu kafir? Enggak. Rasulullah nanya dulu ke Mu'ad, hai Mu'ad, apa alasanmu kok kamu bisa berbuat seperti itu? Ma hamalaka ala hadza ya Mu'ad? Kata Mu'ad, hai Rasulullah, aku melihat di Syam orang-orang sujud kepada pendetanya. Dan aku berpikir kita kaum muslimin lebih layak untuk sujud kepada Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, hai Mu'ad, kalau aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada manusia, aku akan perintahkan istri sujud kepada suaminya, hai Mu'ad. Lihat, Rasulullah tidak langsung memvonis Mu'ad. Kenapa? Rupanya karena ada penghalang. Adanya syubhat. Berarti hilangkan dulu syubhat. Sujud kepada manusia itu akidah loh Pak. Dan itu termasuk syirik loh Pak. Tapi ternyata Nabi tidak mengkafirkan Mu'ad karena ada penghalangnya. Makanya siapapun muslim yang jatuh kepada perbuatan yang sifatnya itu kesalahan, bahkan itu dalam masalah akidah sekalipun, tidak boleh kita kafirkan dulu sampai ditegakkan padanya hujjah dan dihilangkan darinya apa? Syubhat. Orang yang berhukum dan hukum selain Allah, mutlak kafir? Tidak juga. Ya. Sudah tegak hujah apa belum? Bisa jadi dia tidak faham. Bisa jadi dia terkena syubhat. Ya. Kadang ada syubhat, dia berpikir bahwa yang namanya agama enggak boleh campur seadukan sama masalah dunia. Dia terkena syubhat liberal misalnya. Sudah tegak hujah apa belum? Nah, seperti ini harus kita perhatikan. Karena memvonis orang itu berat loh. Apalagi memvonis seorang muslim. Nah, Rasulullah man qala li akhihi ya kafir. Siapa yang mengatakan kepada saudaranya, hai kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma, akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Kalau ternyata yang dituduh memang kafir, betul akan masuk. Tapi kalau ternyata tidak kafir, roja'at ilaih, kembali kepada yang memvonis. Iya, kembali kepada yang memvonis. Makanya hati-hati, masalah vonis memvonis itu Pak berat. Iya. Seseorang jatuh kepada kesalahan, naam kita ingatkan kesalahan dia. Tapi untuk memvonis apakah dia sebagai ahli bid'ah atau belum, ini harus sudah tegak padanya apa? Hujjah. Kalau sudah ditegakkan hujjah dan sebetulnya dia faham, ngeyel juga, ngikutin hawa nafsunya, mungkin bisa divonis. Ya. Nah ini akal Islam, azani Allah wa iyyakum. Hadis 1435. Hadis yang dikeluarkan Ibnu Asakir dari Ismail bin Yahya bin Ubaidillah At-Taimi, dari Ibnu Juraij, dari Atha, dari Jabir bin Abdullah secara marfu'. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, Uthman fil jannah. Uthman di surga. Namun di dalam sanadnya ada Taimi, dia tukang dusta. Akan tetapi hadis ini mempunyai syawahid yang sangat banyak sekali. Ya, di antaranya hadis Sa'id bin Zaid secara marfu dengan lafaz, ya asyrafil jannah, 10 orang di dalam surga. Lalu Rasulullah menyebutkan Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, Ali di surga, dan Rasulullah menyebutkan 10 yang lain. Hadis ini menunjukkan keutamaan Uthman bin Affan dan sekaligus bantahan terhadap orang-orang Syiah. Dan orang-orang Syiah Rafidhah meyakini bahwa Uthman itu di neraka, Pak. Adapun kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Uthman itu di mana? Di surga. Kenapa? Karena persaksian langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Uthman di surga. Iya. Hadis 1436. Hadis yang dikeluarkan Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah, juga Ibnu Asakir meriwayatkan dari jalan Abu Nu'aim dari Salam bin Sulaiman, ia berkata haddatsana Zaid al-Ammi dari Abu As-Siddiq An-Naji dari Abu Sa'id Al-Khudri secara marfu', bahwa ya Rasulullah SAW sabda Mu'ad bin Jabal a'lamun nasi bihalalillahi wa haramihi. Mu'ad bin Jabal itu manusia yang paling tahu tentang halal dan haramnya. Ya. Syekh Al-Albani berkata, sanad ini palsu. Karena dalam sanadnya ada Salam bin Sulaiman At-Tawil. Dia kadzab, tukang dusta. Ya. Dan Zaid Al-Ammi ini dhaif. Kemudian Ibnu Asakir meriwayatkan dari jalan lain, yaitu dari jalan Muhammad bin Uthman bin Abi Syaibah, ia berkata haddatsana Al-Hasan bin Suhail, ia berkata haddatsana Abu Usamah dari Abdurrahman bin Zaid bin Jabir dari Az-Zuhri secara marfu', dengan lafaz a'lamuha bihalaliha wa haramiha Mu'ad bin Jabal. Yang paling tahu tentang halal dan haram itu Mu'ad bin Jabal. Akan tetapi ini mursal ya sanadnya, karena Az-Zuhri ini seorang tabi'in, tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Al-Hasan bin Sahal ini tidak dikenal siapa dia. Akan tetapi hadis ini mempunyai penguat yang kuat dari hadis Anas bin Malik, ya dari riwayat Abu Kilabah darinya, dikeluarkan Abu Nu'aim dengan lafaz a'lamu ummati bil halali wal haram Mu'ad bin Jabal. Umatku yang paling tahu tentang halal dan haram adalah Mu'ad bin Jabal. Ya, kemudian ya beliau meriwayatkan dari jalan Suaid bin Sa'id, ia berkata haddatsana Umar bin Ubaid dari Imran dari Al-Hasan dan Aban dari Anas secara marfu, namun sanadnya lemah. Ya, kemudian aku melihat hadis ini diriwayatkan juga oleh Al-Uqaili dalam Du'afa dari jalan yang lain, ya, dengan lafaz di situ ya. Ya, disebutkan wa Mu'ad bin Jabal a'lamun nasi bihalalillahi wa haramihi. Mu'ad bin Jabal itu orang yang paling tahu tentang halal dan haram. Ya, kesimpulannya kata Syekh Al-Albani rahimahullah, karena jalan-jalan tersebut saling menguatkan, naik kepada derajat hasan. Ini menunjukkan Pak, bisa jadi sanadnya itu palsu tapi hadisnya hasan karena ada jalan lain yang lebih baik. Ya. Baik, hadis ini menunjukkan akhi keutamaan Mu'ad bin Jabal. Disebutkan dalam satu riwayat bahwa Mu'ad bin Jabal pada hari kiamat kata Rasulullah di depan para ulama biratwah sejauh mata memandang. Di mana ini menunjukkan akan bahwa Mu'ad bin Jabal itu masya Allah seorang sahabat yang sangat faqih sekali. Ya. Hadis ini juga menunjukkan akhwat Islam keutamaan mempelajari halal dan haram. Ya, penting kita belajar tentang halal dan haram. Dalam setiap permasalahan, dalam masalah makan, minum, pakai baju, demikian pula muamalah, jual beli, pernikahan, ya, yang berhubungan dengan masalah talak, masalah yang berhubungan dengan khulu, masalah yang berhubungan dalam seluruh masalah kita harus tahu halal dan haram. Sebab kalau kita tidak tahu, seringkali kita jatuh kepada perkara yang ternyata apa? Haram. Ya, kalau kita tidak peduli misalnya dalam masalah ya menuntut ilmu, kita tidak tahu mana ilmu yang halal, mana ilmu yang haram. Ternyata yang kita pelajari ilmu yang haram. Kalau kita tidak peduli misalnya dalam masalah makan, ternyata apa yang terjadi kita makan makanan yang haram. Kita juga tidak peduli misalnya dalam masalah berpakaian, ternyata kita berpakaian dengan cara yang haram. Penting kita pelajari. Dalam setiap permasalahan selalu ada halal dan haram ya. Ya. Nah, tentunya tidak mungkin kita bisa lakukan itu kecuali dengan menuntut ilmu, duduk di majlis ta'lim. Kalau kita tidak mau menuntut ilmu, kita tidak akan tahu halal dan haram. Tidak mungkin, Pak, yang namanya manusia itu tidak mungkin terlahir dalam keadaan berilmu, enggak mungkin. Tahu-tahu saya Ustaz, insyaallah langsung tahu saya punya ilmu laduni misalnya. Ya, kita katakan dusta kamu, enggak mungkin. Rasulullah SAW sabda, innamal ilmu bita'allum. Ilmu itu bisa diraih dengan apa? Mempelajarinya, menelaahnya. Ya. Makanya setiap kali kita mau melakukan sesuatu, wajib kita pelajari. Ibnu Wahab pernah bertanya kepada Imam Malik, "Ma ra'yuka fi talabil ilm?" Hai Imam Malik, bagaimana menurut kamu tentang menuntut ilmu? Kata Imam Malik, "Jamilun hasan." Bagus sekali. "Walakin undur ma huwa yalzamuka." Ya. "Hina tusbih wa hatta tumsi falzamhu." Akan tetapi kata beliau, coba kamu lihat perkara-perkara yang wajib dari semenjak pagi sampai sore. Maka pelajarilah itu dulu. Penting, akhi. Setiap hari kita jual beli, taib. Berarti kita wajib mempelajari tentang apa? Jual beli halal haramnya, wajib. Setiap hari kita berpakaian tidak, Pak? Setiap hari kita berpakaian. Maka berarti kita wajib mempelajari tentang halal dan haramnya pakaian. Setiap hari kita makan tidak, Pak? Maka kita wajib belajar tentang halal haramnya makanan, cara makan dan yang lainnya. Maka sesuatu yang setiap harinya kita tidak lepas darinya, kata Imam Ahmad, itu yang wajib kita pelajari, harus. Ada orang datang kepada Imam Ahmad, lalu ia bertanya tentang hukum berwudu dari air perasan bunga ros. Kata Imam Ahmad, aku tidak suka itu. Lalu dia bertanya lagi tentang berwudu dari air bekas merebus kacang. Boleh enggak berwudu dengan itu? Kata Imam Ahmad, aku tidak suka itu. Kemudian orang itu mau pergi, ditarik sama Imam Ahmad kainnya. Lalu Imam Ahmad berkata, apa doa masuk masjid? Diam aja, enggak tahu. Apa doa keluar masjid? Enggak tahu. Kata Imam Ahmad, subhanallah, masalah yang setiap harinya kamu lakukan enggak tahu. Sudah nanya masalah-masalah yang sangat detail sekali. Ya. Dia tanya kepada Imam Ahmad tentang apa? Wudu dengan air perasan bunga ros. Tapi doa masuk masjid enggak tahu. Ini sebuah kesalahan, akhi. Ketika antum menuntut ilmu itu ternyata lebih senang mencari ilmu-ilmu yang wah dulu, ya. Tapi yang kebiasaan setiap hari enggak tahu, aib. Aib buat antum. Antum nanya ke anak misalnya, Ustaz, apa hukumnya ini? Masya Allah. Bagaimana yang rojih pendapat ini? Pasti tanya, antum tahu enggak doa naik kendaraan? Enggak. Lah itu dulu antum belajari. Ya. Yang setiap harinya dulu, Pak, yang kita tidak lepas darinya, itu dulu kita pelajari. Ya. Baru kemudian yang lain. Nah ini tata cara dalam menuntut ilmu, ya akhul Islam. Azan ya Allah. Ya. Hadis 1437. Hadis yang diriwayatkan oleh beberapa sahabat, di antaranya Sinan bin Yusinah dan Abdurrahman bin Mu'ad At-Taimi dan Ummu Sulaiman bin Amr bin Al-Ahwas, juga Uthman bin Ubaidillah At-Taimi, dan juga dari Jabir bin Abdullah. Rasulullah SAW bersabda, "Urmul jamrah, irmul jamrah. Irmul jamrah bimithli hasal khadfi." Lemparlah jumrah, jumrah Aqabah, jumrah wusta dan ula, dengan sebesar hasal khadfi, kerikil untuk apa sih, ngetapel. Ini ya. Ya sekitar segede gini lah, Pak. Di sini sahih, akhi, diriwayatkan oleh beberapa sahabat dari jalan-jalan yang banyak. Di sini menunjukkan, akhi, bahwa ketika kita melempar jumrah, wajib kita mengikuti aturan dari Rasulullah SAW. Itu bahwa ketika kita melempar jumrah itu, jangan berlebih-lebihan. Ada orang punya keyakinan ngelempar jumroh itu ngelempar setan, Pak. Wah, kesel dia sama setan, diambilnya batu segede gini, Pak. Ditanya, kok kenapa gede banget? Biar mati sekalian setannya, katanya. Kita katakan salah. Kamu melempar jumroh itu bukan untuk itu tujuannya, tapi untuk mengikuti sunnah Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau melempar tuh sebesar ini saja nih, hasal hadaf, ya. Sebesar itu. Ada lagi sebaliknya, Pak. Saya pernah melihat ya, ada seseorang melempar jumroh enggak pakai batu, Pak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya tanya, "Pak, batunya mana?" "Kamu enggak melihat, Dek." Wis. Kamu bisa lihat. Kamu enggak bisa lihat. Pak, kamu makomnya beda dengan saya. Buduh, ngeri lagi ini. Ya. Yang satu kegedean batunya, yang satu enggak pakai batu. Ya. Nah, ada juga yang kecil banget segede gini batunya. Ini pun enggak benar. Bahkan subhanallah yang lucunya lagi, waktu saya haji itu, waktu saya kuliah dulu itu, payung dilemparin juga, Pak. Allahu Akbar. Masya Allah. Karena keyakinan lempar setan itu. Ya. Ini jelas enggak sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam melempar jumrah, ingat, ikuti apa? Ya, petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan berlebih-lebihan dan jangan apa? Terlalu kurang. Makanya manhaj yang benar itu, Pak, tidak gulu dan tidak apa? Tafriq. Itu manhaj yang benar. Hadis 1438. Hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dari Mujalid, dari Asy-Sya'bi, dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang-orang Yahudi, "Inni sa'iluhum an turbatil jannah." Aku bertanya kepada mereka tentang tanahnya surga. "Wa hiya darmakatun baydha." Ia adalah tepung yang berwarna putih. "Fasa'alahum." Lalu kemudian Rasulullah bertanya kepada orang Yahudi, "Faqalu hiya khubzatun ya Abul Qasim." Mereka berkata, "Hai Muhammad, ya Abul Qasim, dia itu roti." Lalu Rasulullah bersabda, "Al-khubzatu minad darmak." Bukankah roti itu berasal dari tepung? Ya. Syekh Albani berkata, perawinya thiqat, perawi Bukhari dan Muslim. Selain Mujalid bin Said, ia tidak kuat. Ya. Akan tetapi hadis ini mempunyai syahid. Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Rasulullah bersabda, "Takunul ardu yawmal qiyamah khubzah wahidah." Ya. Pada hari kiamat nanti, tanah itu menjadi satu roti. "Yatakaffa'u habiyadihi kama yatakaffa'u ahadukum khubzatahu fis safar nuzulan li ahlil jannah." Yatakaffu ahl jabbar, maka Allah akan, ya, apa namanya, kalau antum ngituin roti, diamparin gitu. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala akan menghamparkan dengan tangannya, sebagaimana seseorang menghamparkan rotinya di waktu safar, sebagai tempat tinggal nanti untuk penduduk surga di sana. "Fa'ata rajulun minal yahud." Lalu ada orang Yahudi berkata, ya, "Barakar rahman alaika ya Abul Qasim. Ala ukhbiruka binuzuli ahlil jannah yawmal qiyamah." Semoga Ar-Rahman memberkahi kamu, hai Abul Qasim. Maksudnya Rasulullah. "Maukah aku kabarkan kepada kamu tentang tempat singgahnya penduduk surga pada hari kiamat?" "Qala bala," kata Rasulullah, "mau." Maka orang Yahudi ini berkata, "Takunul ardu khubzah wahidah." Nanti bumi itu menjadi satu roti. Ya, artinya bagaikan roti. Kama qala Nabi SAW, persis yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Fanadhara Nabi sallallahu alaihi ilaina." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melihat kepada kami. "Tsumma dhahik hatta badat yajnawajidhuhu." Kemudian Rasulullah pun tertawa sampai terlihat apa? Gigi gerahamnya. Pemakal kemudian Rasulullah bersabda, "Ala ukhbiruka biidamihim?" Maukah aku beritahukan kepada kamu tentang lauk pauk yang akan dimakan penduduk surga? Qala idamuhum balam wa nun. Qalu wa ma hadza? Kata Rasulullah, lauk pauk mereka adalah balam dan nun. Orang-orang Yahudi berkata, apa maksudnya balam? Kata Rasulullah, thawr. Apa itu? Daging banteng. Wanun dan ikan paus. Ya'kulu min za'idati kabidiha sab'una alfan. Di mana ada 70 ribu penduduk surga memakan dari apa? Ya, kabidnya, hatinya ikan nun tersebut. Ikan nun itu yang memakan Nabi Musa itu, Nabi Yunus ya. Ya. Apa namanya? Paus biru ya? Ya, paus biru lah itu. Ya. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Nah, di sini menunjukkan akhi yang pertama bahwa surga itu tanahnya itu roti, Pak. Tanahnya surga itu roti. Antum jangan mikirin roti gimana. Gak bakalan kepikiran antum kalau mikirin roti di dunia, ya roti kayak gitu. Ya beda lah. Ya. Yeah. Dalam hadis ini yang sudah kita sebutkan bahwa turbatul jannah darmakatun bayudha, darmatuk bad darmakah itu tepung yang berwarna putih. Kemudian orang Yahudi berkata, "Hai Muhammad, roti bukan tepung." Kata Rasulullah, "Bukannya roti terbuat dari tepung? Sama aja." Ya. Nah, itu ya akhwat Islam. Kita enggak bisa mikirin gimana, Pak. Ya. Yang jelas surga itu luar biasalah. Tanahnya aja dari tepung roti. Ya. Masya Allah. Ikhwat Islam. Nah, di sini menunjukkan akhi bahwa orang-orang Yahudi itu punya ilmu, akhi. Lihat. Ya. Sampai Rasulullah aja bertanya kepada orang Yahudi. Ya. Apa tanahnya surga? Iya. Bahkan dalam satu riwayat yang lain orang Yahudi mengatakan, "Maukah aku beritahu kepada kamu hai Muhammad ya tentang tanahnya surga? Khubzah wahidah." Iya. Masya Allah. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Orang Yahudi itu berilmu memang, Pak. Tapi ilmunya itu cuma di otak. Tidak berupa apa? Amal. Ya. Mereka tahu Rasulullah hak, tahu. Tapi kok enggak beriman kepada Rasul? Makanya akhi, kalau kita menuntut ilmu dan ilmu kita cuma di otak aja, enggak berbentuk amal. Ini kayak Yahudi. Cuma tahu sih tahu. Saya nuntut ilmu cuma pengen tahu aja kok Ustaz. Enggak mau ngamalin. Ya nantilah dipikir-pikir. Enggak boleh seperti itu. Kita nuntut ilmu itu tujuannya untuk apa, Pak? Ya untuk beramal. Kalau kita menuntut ilmu karena ingin disebut Masya Allah alim, hati-hati ya. Ya, itu ilmu akan memasukkan kita ke dalam api neraka. Na'udzubillah, sallallahu salamata wal afiyah. Maka ingat, ilmu yang kita miliki itu bukan untuk kita bangga-banggakan. Ilmu yang kita miliki itu bukan hanya sebatas untuk pengetahuan, bukan. Tapi untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Ya. Di sini kita ambil faedah yang kedua tentang sifat tanah di surga dan bahwasanya tanah di surga itu terbuat dari tepung roti yang berwarna putih dan tentunya namanya saja sama tepung tapi hakikatnya berbeda. Ya, tidak mungkin sama tepung dunia dengan tepung apa di surga. Bagaimana hanya Allah yang Maha tahu. Yang jelas itu indah. Ya. Luar biasa indahnya. Wallahu a'lam. Saya kira cukup sampai di sini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.